بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله tidak lupa untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semuanya. Begitu pula taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga pada sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majlis yang mulia ini insyaallah taala dalam rangka untuk mempelajari dan mendalami agama Allah Jalla wa'ala. Yang mana ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari sekian banyak hamba-hambanya, Allah pilih kita menjadi hamba yang menggunakan waktu yang ada pada kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mempelajari agama Islam, mendalami ilmu agama Islam ini merupakan asas kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Dan juga merupakan sebab terbesar ketenangan bagi hamba itu sendiri. Maka sepantasnya untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita istiqamah terus menerus dalam mempelajari, menghadiri majelis ulama. Di mana pada majelis ulum ini terdapat sekian banyak keutamaan, fadilah. Terdapat padanya sekian banyak macam kebaikan, yang mana kebaikan tersebut, fadilah tersebut kembali pada dunia dan juga terkhusus pada akhirat seorang hamba. Maka ada ucapan seorang salaf yang menggambarkan tentang nikmatnya, besarnya keutamaan yang ada pada orang-orang yang mereka menuntut ilmu atau mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mendalami agama Islam. Disebutkan dalam ucapan seorang salaf, dikatakan bahwasanya lau kana ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna bi suyufihim. Kalau seandainya mereka para raja dan juga putra mahkota mereka mengetahui tentang nikmat, kebahagiaan, kesenangan yang kita rasakan, yakni yang dirasakan oleh mereka orang-orang yang mempelajari dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya mereka akan merebutnya dengan pedang-pedang mereka. Nah, namun demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala menghiasi, menutupi, menghijabi kenikmatan dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh hawa nafsu kita. Nah, namun apabila seseorang telah merasakan manisnya dan nikmatnya dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terlupakan dari segala perkara yang menjadikan sedih hatinya, dikarenakan nikmatnya dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah sunnatullah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, dalam hadis beliau bahwasanya yang namanya surga itu Allah hijabi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh hawa nafsu manusia. Sebaliknya yang namanya neraka Allah hijabi dengan perkara-perkara yang dicenderungi oleh hawa nafsu manusia. Dan demikian pula perkara-perkara yang mengantarkan seorang hamba pada surga Allah Subhanahu wa taala, maka melainkan pada perkara tersebut atau jalan tersebut terdapat rintangan padanya, terdapat perkara-perkara yang tidak disenangi oleh hawa nafsu, sebagaimana talabatul ilm, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan oleh mereka para ulama aqrabut tariqin ilal jannah, jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas saja siapa saja yang dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus siap-siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi dunianya dengan berbagai macam ujian yang akan selalu berusaha untuk menghalangi hamba tersebut dari menuntut ilmu agama Islam. Nah, maka kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita mendapati diri kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majalis ilm, untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, mempelajari ilmu syar'i. Nah, dan itu semua dikarenakan taufik semata dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecerdasan kita, kemampuan kita, namun benar-benar itu hanya datang semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih dalam bab Al-Muraqabah dan masih dalam penjelasan hadis Jibril alaihi salam, yaitu pada permasalahan tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, di mana beliau menyebutkan atau pendapat beliau tentang orang-orang yang meninggalkan salat, dan juga pendapat dari sebagian para ulama, begitu pula para salafus salih, bahwa orang yang meninggalkan salat ini dihukumi kafir. Naam. Berdasarkan adillah, dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula pendapat dari kalam para salafus salih dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Naam. Walaupun di sana ada sebagian para ulama, mereka menyebutkan bahwasanya atau mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat ini tidak kafir. Naam. Dan perlu kita ketahui yang dimaksud dengan salat di sini ialah salat fardu. Salat lima waktu. Naam. Ini merupakan pembahasan kita. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau menyebutkan bahwa sebagian para ulama mereka tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Yani sebagian para ulama mereka berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat fardu. Naam. Dan sebagian ulama tersebut mereka berdalil dengan dalil-dalil yang ada, yakni mereka memiliki dalil yang menjelaskan tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat. Namun Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau menyebutkan bahwa adillah, dalil-dalil, argumen yang dibawakan oleh mereka sebagian para ulama yang berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat, bahwa argumen mereka, adillah yang mereka bawakan ini padanya terdapat kekurangan. Naam. Padanya terdapat sanggahan. Taib. Di mana beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwa adillah, argumen, dalil yang digunakan oleh sebagian para ulama yang berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat, ini argumen mereka, dalil-dalil yang mereka bawakan ini tidak lepas, tidak keluar dari lima keadaan. Ya. Ya, ini beliau ingin menyebutkan kepada kita bahwasanya dalil-dalil yang dibawakan oleh mereka para ulama, sebagian para ulama yang berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat, ini argumen mereka lemah. Ya. Dan argumen mereka tersebut tidak keluar dari lima keadaan. Dan lima keadaan ini adalah menunjukkan tentang lemahnya istidlal yang mereka kemukakan, yakni oleh mereka para sebagian para ulama yang berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat. Nah, dan kita telah menyebutkan dua keadaan adillah, dalil yang dibawakan oleh mereka. Yang pertama, ya, kita ulang kembali. Kata beliau, bisa jadi adillah yang mereka gunakan yakni sebagian para ulama yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, bahwasanya pada adillah mereka tersebut tidak ada sisi pendalilannya secara asal. Ya, seperti mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak mengampuni ya dosa yang Allah disekutukan dengannya, yakni dosa syirik. Ya. Dosa syirik adalah dosa yang pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila pelakunya belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, orang yang melakukan kesyirikan dan mati dalam keadaan melakukan dosa syirik, tempatnya di neraka. Naam. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian Allah melanjutkan, dan Allah mengampuni ma duna dzalika, dosa selain kesyirikan, liman yasha. Naam. Kepada orang yang Allah kehendaki. Ini dalil yang digunakan oleh mereka, sebagian para ulama yang berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat. Ya, mereka katakan bahwasanya dosa yang tidak diampuni itu adalah dosa syirik. Adapun selain syirik, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang meninggalkan salat. Naam. Ini diantara adillah yang mereka kemukakan. Naam. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat secara zahir hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu adalah orang musyrik. Ya. Orang yang meninggalkan salat adalah orang musyrik. Wa in kana la yasjudu lis-sanam, walaupun dia itu tidak menyembah berhala, tidak sujud terhadap berhala. Nah, mungkin selama ini kita menganggap bahwasanya orang yang musyrik itu adalah orang yang menyembah berhala saja. Nah, tidak, kata beliau, Syaikh Ibnu Utsaimin, dari zahir hadis Jabir bin Abdullah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat adalah orang yang musyrik. Naam. Kenapa? Dikarenakan dia mengikuti hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah engkau melihat tentang keadaan orang yang menjadikan tuhannya itu hawa nafsunya, yakni mempertuhankan hawa nafsunya, di mana Allah menyesatkan orang tersebut di atas ilmu, di atas basirah. Naam. Tayib. Maka orang-orang yang mereka meninggalkan salat adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang yang mempeturuti hawa nafsunya dalam keadaan dia faham tentang hukum salat bagi seorang muslim dan muslimah. Naam. Maka dari sini Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasanya kalau kita lihat zahir dari hadis Jabir bin Abdullah, menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu adalah orang musyrik. Naam. Kemudian, kalaupun apa yang disampaikan oleh beliau ini ya tidak bisa dipegangi secara utuh, kata beliau, anggaplah ayat yang dibawakan oleh mereka yang dalam surat An-Nisa tadi, bahwasanya dosa selain syirik ini diampuni, yakni diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tahtal masyiah. Naam. Maka permasalahan meninggalkan solat atau ayat tersebut ini dikhususkan dengan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang kafirnya orang yang meninggalkan solat. Yani ayat yang dibawakan oleh mereka sebagian para ulama yang menjelaskan bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik, masuk di dalam dosa selain syirik ialah dosa meninggalkan salat. Maka ayat ini dikhususkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Naam. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, selama ada adillah yang mengkhususkan, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk berpegang dengan dalil yang umum, adillah yang umum. Ya, memang ayat tadi menjelaskan secara umum demikian, bahwasanya dosa yang tidak diampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Namun kita juga harus tahu di sana ada dosa-dosa yang dikhususkan yang menjadikan seseorang itu kafir, seperti dosa orang yang meninggalkan solat. Jelas nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Nabi ini, yakni hadis yang menjelaskan tentang kafirnya orang yang meninggalkan solat, ini merupakan dalil khusus, ya, yang menjelaskan tentang kafirnya orang yang meninggalkan solat. Nah, maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwasanya adillah yang dibawakan oleh mereka sebagian para ulama beristidlal dengan firman Allah surat An-Nisa ayat yang ke-48 ini juga lemah, tidak bisa dijadikan pegangan, ya, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Taib. Kemudian keadaan yang kedua, keadaan yang kedua dari dalil-dalil atau argumen yang dibawakan oleh mereka sebagian para ulama yang mengatakan tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan solat, kata beliau, yaitu istadallu bi haditha muqayyadah bima la yumkinu liman ittasafa bihi an yad'as salah. Mereka berdalil, berargumen dengan dalil yang mana dalil tersebut muqayyadah, ditentukan, yakni ditentukan dengan sifat yang tidak mungkin ketika seseorang memiliki sifat tersebut, tidak mungkin bagi dia untuk meninggalkan salat. Ya. Dalil yang kedua yang diajukan oleh mereka, para ulama, sebagian para ulama yang mengatakan tidak kafirnya oleh orang yang meninggalkan salat, mereka berdalil dengan dalil yang mana pada dalil tersebut itu menunjukkan tentang sifat yang mana ketika seseorang memiliki sifat tersebut tidak mungkin bagi dia untuk meninggalkan sholat. Apa argumen yang mereka bawakan? Yaitu mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengharamkan bagi neraka. Allah haramkan neraka terhadap mereka siapa? Orang-orang yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mereka mengucapkan kalimat tersebut mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini argumen mereka. Maka kata beliau, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada lafaz yabtagi bidzalika wajah Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sesuatu yang menghalangi secara pasti bagi seseorang untuk dia meninggalkan salat. Maknanya apa? Maknanya seseorang yang benar-benar ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, paham tentang maknanya, paham tentang konsekuensinya, mustahil bagi orang tersebut untuk apa? Meninggalkan sholat. ya, mustahil bagi dia untuk meninggalkan salat. Kenapa? Dikarenakan seseorang yang dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ikhlas dalam mengucapkan kalimat tersebut, maka pasti dia akan mengerjakan amalan-amalan yang menjadikan Allah ridha dengannya. Amalan-amalan yang dia kerjakan dengan ikhlas dan amalan tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, dan di antara amalan yang agung yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ialah amalan salat. Naam. Maka mustahil bagi seseorang yang dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia paham maknanya, paham konsekuensinya. Tidak mungkin orang yang telah mengucapkan kalimat tersebut kemudian dia tidak sholat. Kenapa? Karena orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di antara konsekuensinya ialah dia mengerjakan sholat. Nah, maka dari sini istidlal yang dilakukan, yang digunakan oleh mereka sebagian para ulama dengan hadis ini tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat karena dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ini juga lemah. Naam. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika seseorang telah masuk ke dalam agama Islam, maka wajib bagi dia untuk mempelajari agama Islam. Seorang muslim wajib bagi dia untuk mempelajari agama Islam, mempelajari perkara-perkara yang bisa merusak agamanya. Nah, karena bisa jadi seseorang itu KTP-nya Islam, namun amalan-amalan yang dia kerjakan menjadikan dia, amalan-amalan tersebut menjadikan dia keluar dari agama Islam dalam keadaan dia tidak menyadari. Seperti orang-orang yang mengaku muslim dan muslimah namun meninggalkan sholat. Nah, baik. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masuk pada keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga dari keadaan argumen dalil-dalil yang dibawakan oleh sebagian para ulama yang mengatakan tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Naam. Kata beliau, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Au muqayyadun bihalin yu'dharu fiha min tarkis shalah." Di mana sebagian para ulama yang mereka berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat, mereka berdalil, berargumen, naam, dengan hadis yang menjelaskan tentang suatu keadaan. Keadaan yang mana diberikan udzur padanya orang yang meninggalkan salat. Naam. Ya. Hadis di mana hadis tersebut menjelaskan tentang keadaan suatu masa, yang mana pada masa tersebut diberikan uzur bagi orang-orang yang tidak meninggalkan salat. Ini dijadikan dalil oleh mereka sebagian para ulama yang berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat. Yani hadis dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, nam, yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, begitu pula oleh Imam Hakim. Taib, di mana dalam hadis tersebut disebutkan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin bahwa dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tentang suatu kaum, suatu kaum yang mereka la ya'rifuna minal Islam illa qaula la ilaha illallah. Yang mana kaum tersebut mereka tidak mengetahui tentang agama Islam melainkan hanya mengetahui kalimat la ilaha illallah. Wa hadha fi waqtin daras waqtin dirasil Islam. Dan keadaan ini ialah keadaan di mana agama Islam itu mulai punah. 6. Dan ini di antara tanda-tanda hari kiamat, di mana syariat Islam itu sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. 6. Agama Islam itu mulai dianggap asing, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya agama Islam ini datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. 6. Di mana pada waktu tersebut ada suatu kaum yang mereka tidak mengetahui tentang agama Islam, melainkan yang mereka ketahui hanyalah kalimat la ilaha illallah. Yang mana dengan kalimat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, dengan sebab kalimat tersebut tunjihim minan nar, Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum ma'dzurun bi'adamil ilmi bi faraidil Islam. Dikarenakan kaum tersebut mereka adalah orang-orang yang diberikan uzur karena tidak mengetahui ilmu, tidak memiliki ilmu ya tentang perkara-perkara yang wajib dalam agama Islam. Ini dalil, argumen yang dibawakan oleh sebagian para ulama yang mengatakan tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat, yakni mereka beristidlal, berargumen dengan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang suatu kaum yang mereka tidak mengetahui tentang agama Islam, melainkan hanya mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah, yang mana dengan kalimat la ilaha illallah tersebut yang mereka ketahui menjadikan mereka diselamatkan ya Allah dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, wa nahnu naqulu bihadza, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kita juga berpendapat, mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini. Ya, kita tidak menolak apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang mereka sampaikan oleh sebagian para ulama tentang hadis ini. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Lau ana qauman fi badiyatin ba'iduna 'anil mudun wa ba'iduna 'anil 'ilm, la yafhamuna min al-Islam illa la ilaha illallah wa matu ala dhalika falaysu kuffaran." Ini perlu diperhatikan. Pemahaman yang benar berkaitan dengan hadis ini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kita pun mengucapkan berpendapat sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau seandainya ada suatu kaum yang mereka itu berada di fibadiyah, di pelosok tempat yang terpencil, ba'iduna 'anil mudun, yang mereka itu jauh dari kota, wa ba'iduna 'anil 'ilm, dan mereka itu jauh dari yang namanya majalisul 'ilm, la yafhamuna min al-islam illa la ilaha illallah, yang mana mereka itu tidaklah mengenal tentang agama Islam, melainkan yang mereka ketahui hanyalah kalimat la ilaha illallah, wa matu ala dzalik, mananya mereka itu tidak mengetahui tentang apa itu salat, yang mereka ketahui cuma kalimat la ilaha illallah, dan mereka pun mati dalam keadaan demikian. Maka kata beliau, falaisu kuffaron, maka orang yang demikian keadaannya tidak bisa dikatakan sebagai orang kafir. Dalam artian, argumen, dalil yang dibawakan oleh sebagian para ulama tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan hadis ini, ya, ini hanya berlaku bagi seseorang yang demikian keadaannya, yakni bagi seseorang yang dia jauh dari majalisul ilm karena dia berada di tempat pelosok, jauh dari kota, susah untuk dijangkau tempat tersebut, ya, sehingga ilmu syar'i itu tidak sampai di sana, dan orang yang tinggal di sana dia adalah seorang muslim, dikarenakan dia jauh dari keramaian kota sehingga susah itu ilmu sampai di sana. Yang dia tahu hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia mati dalam keadaan demikian. Dia tidak sholat, tidak mengenal syariat yang lainnya. Nah, maka orang yang demikian keadaan diberikan uzur dan tidak bisa dikatakan kafir. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun keadaan kita sekarang ini dengan fasilitas teknologi yang demikian di masa kita sekarang ini, maka hampir-hampir kita tidak temukan satu tempat yang tidak masuk teknologi padanya atau tidak sampai ilmu padanya. Nah, yakni tidak ada uzur bagi mereka. Kenapa? Tiap hari, hampir tiap hari mendengarkan majalis ilm, mendengarkan khutbah Jumat, ya. Maka tidak ada uzur bagi mereka dalam meninggalkan sholat. Walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adapun hadis Nabi ini khusus bagi mereka yang demikian keadaannya, yakni orang-orang yang memang mereka tinggal di suatu tempat pedalaman yang mana tempat tersebut susah untuk dijangkau, yang mana ilmu syar'i pun tidak sampai di sana. Kemudian dia meninggal dalam keadaan dia adalah seorang muslim, dia mungkin tidak salat. Maka orang-orang yang demikian dia berpegang dengan kalimat la ilaha illallah, walaupun dia tidak salat, tidak bisa kita katakan dia sebagai seorang yang kafir berdasarkan hadis ini. Maka demikian pula ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, istidlal argumen yang dibawakan oleh mereka sebagian para ulama tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat, ya, dengan dalil ini maka tidak bisa diterima secara mutlak. Kenapa? Karena argumen ini, dalil yang mereka ajukan ini berkaitan dengan keadaan tertentu. Ya, kalau orang-orang yang demikian keadaannya maka diberikan uzur. Ya, sebagaimana dalam hadis ini. Nah, kalau memang ada. Nah, apalagi di zaman kita seperti ini, rasa-rasanya sangat sulit kita menemukan daerah yang tidak ada padanya informasi, yang orang tidak bisa jangkau di situ. Rasanya sulit dengan teknologi yang ada, perkembangan zaman sekarang ini. Nah, tayyib. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, apa yang disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Shalih bin Utsaimin rahimallahu taala. Kemudian beliau menyebutkan pula argumen yang keempat atau keadaan argumen mereka sebagian para ulama yang mengatakan tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat. Kata Syaikh bin Utsaimin, wastadalu bi ahaditsa ammah. Di mana mereka berargumen, beristidlal dengan dalil-dalil hadis Nabi SAW yang ammah, sifatnya umum. Ya, maka telah kita sebutkan tadi. Taib, selama masih ada yang mengkhususkan, tidak bisa kita berpegang dengan dalil yang bermakna umum. Kata Syaikh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, وهذه الأحاديث من قواعد أصول الفقه أن العام يخصص بالخاص. Maka argumen yang dibawakan oleh mereka sebagian para ulama yang mana mereka beristidlal dengan hadis-hadis Nabi SAW yang maknanya secara umum tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat, maka hadis-hadis tersebut apabila dipinjau dari qawaidul usul fiqh, maka bahwasanya yang namanya perkara yang umum ini dikhususkan dengan perkara yang khusus. Fal hadisul ammah adalatu ala anna man qala la ilaha illallah fahuwa fil jannah wa ma ashbaha dhalika naqul hadhi muqayyadatun aw makhsusatun bi ahadithi kufri tarikis shalah. Maka hadis-hadis yang umum, yang bermakna umum, yang menjelaskan tentang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka tempatnya di surga, atau hadis yang semisal dengannya, maka hadis-hadis tersebut dikhususkan ya dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini keadaan yang keempat pada adillah, argumen yang dibawakan oleh mereka sebagian para ulama yang berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, yang mungkin bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Dan masih ada satu lagi, ya, keadaan adillah, argumen yang dibawakan oleh mereka sebagian para ulama yang mengatakan tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat, beserta penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin tentang argumen tersebut. Dan insyaallah dalam kita akan membacakan kalam nasihat dari beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di akhir pembahasan tersebut, yang itu merupakan nasihat bagi kita tatkala kita kaum muslimin mendapati khilaf, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Beliau berikan nasihat bagaimana sikap kita dalam menyikapi perbedaan pendapat, ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama tentang suatu hukum. Nah, semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, terkhusus bagi saya pribadi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang cinta pada al-haq, cinta akan kebaikan, dan memudahkan bagi kita, memberikan taufik kepada kita untuk mudah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamd.